Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang saya cintai, hari kedua Ramadan ini kita akan bicara tentang puasa membangun kelembutan hati. Kita tahu bahwa puasa adalah ibadah qalbiyah badaniyah, ibadah yang penekanannya justru kepada kekuatan fisik dan kekuatan hati. Harta tidak terlalu dominan untuk ibadah puasa ini. Penekanannya justru kekuatan fisik dan kemantapan hati. Lalu ia disebut juga sebagai ibadah syariah, ibadah yang abstrak. Karena ia ibadah yang abstrak, maka yang dipanggil melaksanakannya juga yang paling abstrak, yaitu iman. Dan tempat iman itu tidak lain adalah hati kita. Oleh karenanya, dalam berbagai aspek yang ditimbulkan oleh pelaksanaan ibadah puasa ini, kita melihat bagaimana ia membangun kelembutan hati. Pertama, puasa itu melahirkan sifat jujur dan disiplin. Ini yang paling fundamental saya kira. Karena apa? Karena kita bukan saja memerlukan orang-orang cerdas, tapi juga orang-orang jujur untuk membangun negeri ini. Nah, coba Ramadan tengah hari kita sholat zuhur. Sebelum sholat kita tentu berwudu. Waktu berwudu kita kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu kita korupsi, sedikit saja airnya kita minum, saya yakin jangankan KPK, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu betul. Walau berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Ini merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif. Dan itulah pusatnya kelembutan hati. Karena kata Imam Ghazali, hati itu danau. Seluruh anggota panca indera adalah sungai-sungai yang bermuara ke danau tadi. Kalau danaunya jernih, maka air yang mengalir ke seluruh sungai akan jernih juga. Artinya kalau hati ini bersih, maka tangan akan melakukan yang bersih, kaki akan berjalan ke tempat yang bersih, mata akan memandang yang bersih, telinga akan mendengar yang bersih. Kalau danaunya jernih, seluruh anak sungai yang bermuara ke danau tadi hanya akan mengalirkan sungai-sungai yang bersih saja. Kelembutan menimbulkan kejujuran. Karena apa? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Yang kedua, kelembutan menimbulkan kesabaran. Coba, dalam keadaan panas, lapar, haus, orang itu peka. Sedikit tersinggung, temperamen naik. Di situ diajarkan kita, asyamu junnatun, fa idza kana yaumus syami ahadikum fala yarfus wala yafsuk, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata kotor dan berlaku kasar. Kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajak dia berkelahi, hendaknya dia berkata, maaf, saya sedang puasa. Maaf,

minal khataya. Astagfirullah. Thank you.